Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 20 September 2017, dibacakan oleh saya Ilham. Jaringan sabu Malaysia dibekuk saat bawa 133 kg sabu dan 42.500 butir ekstasi. Anggota Din Minimi minta bantuan Gubernur Aceh agar dapat amnesti. Badan Jalan Tangseh Gempang yang amblas belum ditangani. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, BNN Pusat bekerjasama dengan BNN Kalangsa dan Bea Cukai Losmawe berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 133 kg dan 42.500 butir ekstasi yang akan dipasok ke Aceh melalui jalur laut di wilayah Aceh Timur. Tiga orang yang diduga jaringan narkoba dari Malaysia itu dibekuk personil BNN Senin sore kemarin di kawasan Losmawe. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Gunawan mengatakan ketiga pelaku yang ditangkap adalah Benu alias Awi, warga Kecamatan Senedon Aceh Utara, M. Saleh warga Asahan Sumatera Utara, dan M. Husin warga Jenip Kabupaten Biren. Menurut Gunawan, M. Saleh dan M. Husin memiliki peran yang sama, yaitu anak buah kapal yang diduga kuat mengangkut barang haram itu dari laut ke darat. Sedangkan satu orang lagi Benu alias Awi sebagai pengendali atau penyelundupan. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan pelaku dalam 7 tas besar dan 1 plastik yang berisikan 133 bungkus dan diperkirakan memiliki berat lebih kurang 133 kg. Selain sabu, petugas juga mengamankan 42.500 butir ekstasi dalam 10 bungkusan. Sederalun, sebanyak 8 narapidana di Rutan Lok Sukun Aceh Utara yang merupakan anggota Din Minimi mengharapkan adanya perhatian dan bantuan Gubernur Aceh supaya mereka bisa mendapatkan asimilasi atau bebas bersyarat dari pihak lembaga pemasyarakatan. Di samping tetap menuntut janji Presiden RI untuk bisa memberikan amnesti bagi mereka. Tengku Muzakir, salah satu anggota Din Minimi di Rutan Lok Sukun, menyebutkan untuk mendapatkan perhatian Gubernur Aceh, pihaknya beberapa hari lalu telah melayangkan surat ke Banda Aceh. Inti dari surat tersebut meminta adanya perhatian Gubernur Aceh pada mereka, di mana mereka masih punya tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga sangat diharapkan agar Gubernur Aceh dapat membantu mereka sekarang ini untuk bisa mendapatkan asimilasi. Di samping itu, pihaknya masih tetap mengharapkan Presiden RI dapat memenuhi janji kepada mereka untuk memperoleh amnesti. Sederalun, Badan Jalan Nasional Tangseh Gempang, tepatnya di Kampung Aluluk, Kecamatan Tangseh Pidi, yang amblas akibat banjir bandang belum ditangani. Pemerintah dinilai lambat memperbaiki ruas jalan di dataran tinggi Tangseh tersebut. Saat ini, sisi jalan yang belum runtuh hanya satu jalur yang bisa dilintasi kendaraan. Warga meletakkan tanda bahaya agar pengguna jalan berhati-hati karena jalan semakin sempit. Abdullah, 50 tahun, warga Kampung Aluluk, Kecamatan Tangseh, mengatakan Badan Jalan Tangseh Gempang telah amblas dua kali. Pertama amblas saat banjir bandang 5 tahun lalu. Karena tak kunjung diperbaiki, ruas jalan itu kembali amblas dan tambah parah, dan kini hanya menyisakan sebagian badan jalan. Sederalun, Toyota Avanza BL773JS bertabrakan dengan mobil barang box BL8409NE di Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di Kampung Lon Baruh, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar, Selasa kemarin. Tabrakan ini mengakibatkan sejumlah penumpang mengalami cedera patah tulang dan luka-luka. Kasat Lantas Polres Aceh Besar Ibtu Sandi Titah Nugraha mengatakan, Toyota Avanza dikemudikan Razali Sufi, warga Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang ditumpangi 6 anggota keluarganya. Sementara mobil barang box disopiri Ridwan, warga Alu Iputih, Kecamatan Manyak Pahit, Aceh Tamiang. Setibanya di lokasi kejadian, diduga Razali Sufi, sopir Avanza mengantuk, sehingga mobil yang melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh mengambil jalur kanan. Sehingga Avanza yang melaju dalam kecepatan tinggi langsung terlibat tabrakan dengan mobil barang box bermuatan sabun. Meski kedua mobil itu mengalami kerusakan cukup parah, tapi tidak ada korban jiwa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudaralun Daniel, pria asal Desa Kumbang, Kecamatan Samtalira Arun, Aceh Utara, yang diburu polisi karena membacok Saiful Nur, Ketua Pemuda Gampung Kumbang, ternyata DPO dalam kasus sabu-sabu sejak 2016. Polisi berharap kepada warga yang mengetahui lokasi persembunyian pria muda itu untuk segera dilaporkan. Diberitakan sebelumnya, teguran terhadap Rusli yang memasok wanita bukan muhrim ke rumahnya berimbas pada pembacokan terhadap Saiful, Ketua Pemuda Kumbang, Kecamatan Samtalira Arun, Aceh Utara tersebut dibacok oleh Daniel, anak kandung Rusli, Minggu malam lalu. Akibat kejadian itu, Saiful harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Cut Mutia. Kapolsek Samtalira Arun, Ibtu M. Jamil mengatakan, petugas masih memburu Daniel. Selain terlibat dalam kasus pembacokan, pria itu sudah setahun lebih masuk dalam DPO kasus sabu-sabu. Untuk penyelidikan kasus pembacokan itu, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya Kecik, Kepala Dusun, dan juga sejumlah warga lain. Sederalun, satu unit gudang penyimpanan yang berkonstruksi kayu dan beratap seng di Desa Karing, Kecamatan Pedadabiren, rata dengan tanah akibat terbakar pada Selasa dini hari. Hingga kini belum jelas asal-usul api yang melahap bangunan gudang itu. Informasi diperoleh ketika peristiwa itu terjadi, pemilik gudang Mardani dan anggota keluarga tertidur pulas di rumahnya. Tiba-tiba sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, mereka dibangunkan oleh tetangga bernama Herlina yang juga ibu rumah tangga bahwa gudangnya terbakar. Mardani mengatakan gudang tersebut menyimpan aneka barang rumah tangga mulai dari sepeda, mesin merek Kubota, kawat duri, dan juga sekitar 1,5 ton padi hasil panen beberapa waktu lalu. Saat Mardani dan anggota keluarga keluar rumah, kondisi gudang itu sudah dikuasai api dan tidak dapat diselamatkan lagi. Gudang pun akhirnya rata dengan tanah. Asal-usul sumber api sejauh ini belum diketahui pasti karena tidak ada sumber arus listrik ke gudang itu. Sederalun, gas LPG 3 kg dan 12 kg sejak beberapa hari terakhir mulai kosong di Sabang. Akibatnya banyak warga, baik yang berada di kawasan kota atau desa, beralih menggunakan minyak tanah dan kayu bakar. Abdullah, warga Kota Barat, Kecamatan Sukakarya, mengatakan kekosongan stok LPG di Sabang sudah berlangsung selama 4 hari, yakni sejak bot pengangkut LPG tujuan ke Sabang tenggelam di perairan Lampulo. Ia mengakui sudah 4 hari mencari gas LPG di sejumlah tempat namun tidak ditemukan. Di kios-kios pengecer dan pangkalan resmi hanya terlihat tumpukan tabung gas kosong. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 20 September 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.